Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah karya Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bait yang ke-55 yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala tentang pernikahan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana telah kita sebutkan apa-apa yang berkaitan dengan pernikahan beliau berdua yang itu terjadi sepulang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ghazwatu Badr al-Kubra, dari perang Badr Kubra. Tersisa bagian bait yang kedua atau ajzul bait dari bait yang ke-55. Beliau mengatakan wa aslamal Abbasu ba'dal asri. Setelah beliau menyebutkan kisah tentang pernikahan Ali ibn Abi Talib dengan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini beliau akan menyebutkan tentang kisah masuk Islamnya paman beliau Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Sebelum kita membahas Waqa'atu Badr al-Kubra, peristiwa peperangan Badr Kubra, ketika itu kita sempat membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di dalam Al-Bidayah wa Nihayah tentang kisah mimpi dari Atikah, bibi Rasulullah SAW, tepat 3 hari sebelum kedatangan utusan dari Abu Sufyan yang mengkhabarkan kepada Quraisy bahwa Rasulullah SAW beliau membawa 313 pasukan untuk menahan kafilah dagang Abu Sufyan. Nah, ketika itu Atikah menceritakan mimpinya kepada Al-Abbas. Lantas oleh Al-Abbas mimpi itu diceritakan kepada teman dekat beliau. Dan dari sanalah kemudian menyebar mimpi Atikah. Sampai-sampai tokoh-tokoh Quraisy mereka mencela Al-Abbas, mencela Bani Abdul Muttalib. Apakah setelah munculnya seorang laki-laki yang mengaku utusan Allah di tengah-tengah kalian, itu tidak cukup untuk membuat wanita kalian juga ingin diakui sebagai seorang utusan? Nah, setelah terjadinya tanfir, seruan untuk keluar berperang kepada seluruh bangsa Quraisy, keluarlah mereka dengan jumlah yang terkumpul ketika itu 900 lebih. Termasuk diantaranya adalah Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ikut serta dalam pasukan Quraisy. Nah, di sini Al-Imam Ibn Abil Aiz rahimahullah ta'ala beliau mengisyaratkan bahwa Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam setelah selesainya perang Badar. Jadi beliau ketika datang di medan perang Badar, beliau berada di pasukan kaum musyrikin yang berperang, bertarung melawan pasukan Nabi SAW. Disebutkan di dalam riwayat bahwa sebelum kedatangan pasukan Quraisy, Rasulullah SAW beliau berpesan kepada para sahabat-sahabatnya yang hadir dalam peristiwa Badar ketika itu, jika kalian melihat Al-Abbas maka hindari dia. Artinya jangan sampai membunuh Al-Abbas. Apa yang disebutkan dalam riwayat itu mengisyaratkan bahwa Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah masuk Islam bahkan sebelum terjadinya perang Badar. Jadi ketika beliau di Makkah, masih ada di Makkah, beliau sudah masuk Islam, sudah menyatakan diri mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Hanya saja kondisinya ketika itu tidak memungkinkan bagi beliau untuk menampakkan keislamannya. Oleh karena itu beliau menyembunyikannya sampai datangnya waktu perang Badar. Lantas kenapa beliau ikut di dalam pasukan musyrikin Quraisy? Hal itu tidak lain dan tidak bukan karena tanfir yang diserukan secara umum untuk seluruh kabilah Quraisy ketika itu. Kalau seandainya beliau tidak ikut dalam pasukan tanfir Quraisy tersebut, maka mereka akan mengetahui bahwa Al-Abbas tidak lagi bersama pasukannya, bersama kaumnya. Al-Abbas telah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, keikutsertaan Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib di dalam pasukan Quraisy itu tidak lain karena beliau sebagai seorang yang mukrah, seorang yang terpaksa melakukannya demi menjaga agamanya. Taib. Kemudian terjadilah peperangan tersebut. Dan demikian kaum muslimin mereka sudah memperhatikan keberadaan Al-Abbas. Nah, saat itu beliau berhadapan dengan sahabat Nabi Abu Yasir Ka'ab bin Amr. Lantas oleh Ka'ab, Al-Abbas dijadikan sebagai tawanan. Nah, kalau sudah dijadikan sebagai tawanan, maka sudah aman. Tidak akan ada apapun yang terjadi pada Al-Abbas karena beliau sudah di bawah tawanan dari Abu Yasir Ka'ab bin Amr. Barulah kemudian ketika itu Al-Abbas membebaskan dirinya lalu kembali ke Makkah dan beliau berhijrah ke Madinah. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, karena tidak ada riwayat yang tegas yang menyebutkan tentang keislaman Al-Abbas, maka tidak banyak para ulama yang mereka membuat kesimpulan kecuali hanya dua hal dari apa yang disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di atas tadi, yaitu beliau sudah masuk Islam terlebih dahulu di Makkah namun menyembunyikan keislamannya, kemudian ikut serta dalam pasukan Quraisy dan dihukumi sebagai seorang yang mukrah sampai ditawan oleh kaum muslimin, dibebaskan, barulah beliau menampakkan keislamannya ketika setelah dibebaskan dari tawanan. Ini berita tentang Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib. Kita lanjutkan bait yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi rahimahullah. Qala rahimahullah, wa qainuqa'a ghazwuhum fil ithri wa ba'du dhaha yawma 'idin nahri. Pada bait yang ke-56 beliau mengatakan wa qainuqa'un ghazwuhum fil ithri. Dan berikutnya adalah qainuqa', yakni yang dimaksud adalah berikutnya terjadi peristiwa perang Bani Qainuqa'. Ghazwuhum, peperangan kepada mereka, fil ithri, terjadi fil ithr. Yang dimaksud dengan fil ithr adalah bahwa peperangan Bani Qainuqa' ini terjadi tidak lama setelah selesainya perang Badar Kubra. Maksudnya fi ithri ghazwati Badril Kubra, tidak lama setelah selesainya perang Badar Kubra. Taib. Namun ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membahas kelengkapan dari kisah peperangan Bani Qainuqa, di sini terlebih dahulu perlu untuk kita ketahui bahwa para ulama mereka berselisih tentang kapan pastinya terjadi perang Bani Qainuqa. Jumhur para ulama sirah mereka menyebutkan bahwa terjadinya perang Bani Qainuqa adalah sama seperti yang diisyaratkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di dalam bait ini, yaitu terjadi di akhir tahun kedua Hijriyah. Terjadi di akhir tahun kedua Hijriyah. Tayyip, Perang Badar selesai tanggal berapa? Perang Badar Kubro. Hah? Tanggal 17 apa? 17 Ramadan tahun berapa? Tahun kedua Hijriyah. Tayyip. Nah, Perang Bani Qainuqa tidak lama setelah itu terjadinya. Akan tetapi menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau berpendapat bahwa Perang Bani Qainuqa terjadi di awal tahun ketiga. Di awal tahun ketiga. Oleh karena itu beliau memasukkannya pada jilid yang ke-7 halaman yang ke-4. Beliau mengatakan khabaru Yahud Bani Qainuqa min ahli Madinah. Beliau masukkan ke dalam peristiwa yang terjadi di tahun ketiga Hijriah. Beliau memulai dengan peristiwa Bani Qainuqa. Taib. Taib, kita bahas. Ghazwatu Bani Qainuqa, Perang Bani Qainuqa. Yang pertama, sebab penamaannya. Kenapa disebut dengan Perang Bani Qainuqa? Peperangan ini disebut dengan Perang Bani Qainuqa karena ketika itu Nabi SAW di dalam peristiwa ini beliau memerangi Bani Qainuqa. Bani Qainuqa. Nah, sekarang siapa Bani Qainuqa? Bani Qainuqa, mereka adalah salah satu dari 3 kabilah besar Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka adalah salah satu dari 3 kabilah besar Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi kita tahu bahwa sebelum diutusnya Nabi SAW, bahkan sebelum beliau lahir, orang-orang Yahudi mereka mengetahui dari apa yang telah datang di dalam kitab-kitab mereka dan juga di dalam tabut perjanjian mereka, bahwa Nabi yang terakhir itu akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang ditumbuhi banyak pohon kurma. Mereka meneliti ke Jazirah Arab dan mendapati bahwa pusat kurma ketika itu ada di Madinah. Nah, oleh karena ini kenapa mereka kemudian berkumpul di Madinah? Mereka menanti kedatangan Nabi yang terakhir. Dari semua Yahudi yang ada di Madinah, 3 kabilah besar di antara mereka adalah yang pertama ini yang kita bahas, Bani Qainuqa. Yang kedua adalah Banu Quraidah. Nanti semuanya akan diusir oleh Nabi SAW. Yang ketiga adalah Banu Nadhir. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadhir. Ini 3 kabilah besar Yahudi. Taib. Kemudian, di mana letak perkampungan mereka? Di mana letak perkampungan mereka? Perkampungan Bani Qainuqa itu terletak di selatan arah ke barat dari pekuburan Baqi'. Selatan arah ke barat dari pekuburan Baqi'. Kalau antum yang pernah ke Madinah, Masjid Nabawi kiblatnya menghadap kemana? Masjid Nabawi. Nah, kalau ini meskipun tidak datang ke sana, semua muslim harus tahu ini. Kiblatnya menghadap kemana? Masjid Nabawi. Padahal tidak apa-apa dijawab. Kemana? Lebih dekat ke Masjid Quba dibandingkan ke Masjid Nabawi. Tayyip. Ini Bani Qainuqa. Kemudian ketika itu mereka ini, Yahudi-Yahudi ini kan bukan penduduk asli kota Madinah. Mereka semua pendatang. Mereka semua pendatang. Sementara penduduk asli Madinah adalah orang-orang Yathrib. Yang paling besarnya adalah kabilah Aus dan Khazraj. Sebelum datangnya Islam, sebelum mereka masuk ke dalam Islam mengikuti Muhammad SAW, dahulu Aus dan Khazraj itu sering berperang. Terjadi perang saudara. Nah, Yahudi-Yahudi yang pendatang ini otomatis mereka akan mengambil halif. Ini biasa zaman dahulu. Mereka akan mengambil halif, yaitu membuat perjanjian dengan satu kabilah besar agar mereka ikut di dalam bagian kabilah tersebut. Nah, dari ketiga kabilah Yahudi ini ternyata tidak semuanya mengambil perjanjian yang sama. Bani Qainuqa mengikat perjanjian dengan kabilah Khazraj. Dicatat. Karena nanti ada sejarah penting di sini. Bani Qainuqa mengikat perjanjian dengan Khazraj sehingga disebut mereka adalah Halifu Khazraj. Sekutu kabilah Khazraj. Sementara dua saudaranya yang lain, Banu Quraidah dan Banu Nadir, mengikat perjanjian dengan Aus. Mengikat perjanjian dengan Aus. Kalau Khazraj dengan Aus berperang, maka Yahudi ini juga otomatis berperang. Oleh karena itu, Bani Qainuqa tidak pernah akur dengan Bani Quraidah dan Bani Nadir. Dahulu mereka juga sering berperang, padahal sama-sama Yahudi. Kenapa? Karena halifnya berbeda. Karena halifnya berbeda. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian perkara yang berikutnya berkaitan dengan mata pencaharian mereka, pekerjaan mereka. Bani Qainuqa, mereka bukan petani. Mereka tidak punya ladang dan tidak punya sawah. Kebanyakan dari mereka hanya menjual jasa. Jadi dari Bani Qainuqa ini banyak sekali sawagin, so'ir. So'ir itu tukang patri emas, tukang emas. Nah, ini Anda sebutkan karena nanti sebab terjadinya perang Bani Qainuqa salah satunya adalah berkaitan dengan tukang emas dari Bani Qainuqa ini. Mereka adalah kebanyakan tukang patri emas. Sementara Yahudi Bani Quraidah dan Yahudi Bani Nadir, kebanyakan mereka adalah petani dan memiliki sawah ladang. Ini perbedaannya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini sekilas gambaran dari Bani Qainuqa. Sekarang kita kembali kepada pembahasan kita. Perang Bani Qainuqa. Apa yang kemudian melatar belakangi mendasari terjadinya perang Bani Qainuqa? Sebabnya apa? Ketika Rasulullah SAW beliau datang berhijrah ke Madinah. Saat itu, dan sudah kita bahas beberapa kali majlis, beliau membuat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang tidak mau masuk ke dalam Islam atau yang belum mau masuk ke dalam Islam. Termasuk juga Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah ini. Beliau membuat perjanjian dengan mereka. Perjanjiannya apa? Agar mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Dan mereka tidak membantu musuh-musuh Islam yang ingin menyerang Madinah. Ini awal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Termasuk juga kabilah-kabilah kecil yang ada di sekitaran Madinah. Yang sudah kita bahas kemarin. Nah, tujuannya apa? Ini salah satu dari taktik politik Rasulullah SAW. Jadi beliau mengikat perjanjian dengan mereka, utamanya adalah untuk menyelamatkan atau menjaga kota Madinah dari serangan orang-orang di luar Madinah. Jadi tidak diikat dengan Islam dulu. Diikat dengan perjanjian tidak akan memerangi kaum muslimin. Sehingga semua pada awalnya mereka bertujuan hanya untuk melindungi kota Madinah dari serangan orang-orang di luar Madinah. Bani Qainuqa mengikat perjanjian, Bani Quraidah mengikat perjanjian, Bani Nadir juga mengikat perjanjian. Meskipun kita tahu, orang-orang Yahudi jika mereka membuat perjanjian, kebanyakan mereka akan tidak peduli dengan perjanjian itu. Dan bahkan mereka membatalkan perjanjian itu, melanggar perjanjian itu. Nah, setidaknya dari apa yang disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah, kemudian Ibn Hisham dalam sirahnya, Ibn Ishaq juga di dalam sirahnya, Al-Waqidi juga di dalam sirahnya, dan yang lain-lain mereka menyebutkan alasan yang berbeda-beda dari sebab terjadinya perang Bani Qainuqa. Tetapi kesimpulan dari apa yang menjadikan terjadinya perang Bani Qainuqa itu ada tiga hal, dan tiga hal ini sepakat para ulama tidak keluar dari tiga hal ini. Mereka hanya menyebutkan, ada yang menyebutkan sebab terjadinya adalah perkara pertama dan perkara kedua, ada yang menyebutkan hanya perkara ketiga saja, ada yang menyebutkan hanya perkara kedua saja, dan seterusnya. Taib. Lantas apa tiga perkara itu? Apa tiga sebabnya? Sebab yang pertama, adalah perbuatan orang Yahudi sendiri, Bani Qainuqa. Ketika terjadinya perang Badar Kubro, dan ketika itu kemenangan ada di tangan kaum muslimin dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan pertolongannya. Bagaimana tidak, 900 lebih pasukan Quraisy dengan persenjataan yang lebih lengkap, dengan kuda yang jumlahnya 100 lebih, melawan pasukan Nabi SAW yang ketika itu hanya berjumlah 313 orang dengan 2 ekor kuda dan perlengkapan yang seadanya. Karena tujuannya Nabi SAW keluar ketika itu bukan untuk perang, tapi dipaksa untuk terjadinya perang. Kalau secara logika tidak mungkin Nabi SAW menang, tapi di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongan dengan mengutus malaikat membantu kaum muslimin, sehingga kemenangan besar di tangan kaum muslimin, di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, melihat kemenangan kaum muslimin itu, mereka Bani Qainuqa menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Artinya mereka tidak percaya dengan kemenangan itu, sehingga disebutkan ada desas-desus di tengah-tengah mereka ingin membatalkan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan mengumpulkan mereka semua di pasar. Pasar apa tadi? Pasar Bani Qainuqa. Dikumpulkan semuanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, "Ya ma'syar Yahud, ihdaru minallahi mithla ma nazala li Quraisy minan naqmah wa aslim." Wahai sekalian orang-orang Yahudi. Beliau tidak langsung menyinggung bahwa ada berita mereka akan membatalkan perjanjian, tidak. Beliau hanya menyerukan kepada mereka, "Wahai sekalian orang-orang Yahudi, berhati-hatilah kalian dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Seperti apa yang kalian lihat, apa yang terjadi pada kaum Quraisy. Wa aslimu, kalau kalian mau masuk Islamlah kalian." Ini tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa innakum qad araftum anni nabiyyun mursal." Karena kalian tahu, kalian melihat bukti nyata bahwa aku ini adalah seorang nabi yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Tajiduna dzalika fi kitabikum wa ahdullahi ilaikum." Itu kalian dapati tertulis di kitab-kitab kalian dan juga tertulis di perjanjian-perjanjian Allah dengan kalian. Maksudnya di tabut-tabut perjanjian tertulis di situ. Siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan mereka tahu sebenarnya siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar nabi. Tapi karena kekecewaan mereka, ternyata nabi yang terakhir itu bukan berasal dari Yahudi, justru berasal dari bangsa Arab yang selama ini mereka olok-olok bahwa nanti ketika diutusnya nabi yang terakhir, kami akan ikut berperang bersama nabi itu untuk melawan kalian. Lah kok diutus dari bangsa Arab? Kecewa mereka. Taib, mendengar seruan Nabi SAW, bukannya mereka berpikir panjang, tetapi justru tambah membangkang, dan seketika itu juga membatalkan perjanjian dengan Nabi SAW. Mereka berkata keras di hadapan Nabi SAW saat masih dikumpulkan ini. "Qalu ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka tara anna qaumuka, apakah kamu kira kami ini akan menjadi kaummu, akan menjadi pengikutmu?" "La yaghurnannaka annaka laqita qauman la ilma lahum bil harb." Jangan engkau tertipu, jangan engkau berdelusi karena engkau melawan orang-orang yang tidak mengerti taktik perang. Jadi mereka menganggap bahwa Quraisy ini enggak ngerti taktik perang, makanya kalah. Dengan jumlah yang lebih banyak, peralatan lebih lengkap, tapi kok kalah dengan pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka pun kemudian mengatakan, "Fa'asabta minhum fursah." Lalu kamu menganggap itu sebagai sebuah kemenangan? "Inna wallah la in jarabnaka la ta'lamanna anna nahnu nas." Sesungguhnya kami demi Allah, nah kalimat ini yang kemudian menjadikan perjanjian itu batal, digugurkan oleh mereka. Sesungguhnya kami demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kami dengan kalian, maka kalian akan melihat siapa kami. Ada yang menyebutkan bahwa maksud dari la ta'lamanna anna nahnu nas, kalian akan mengetahui bahwa kami adalah pejantan-pejantan perang. Kami ini ahli strategi perang sesungguhnya. Berarti batal perjanjiannya. karena mereka sudah mengumumkan peperangan. Tayyib. Lalu mendengar apa yang diucapkan oleh mereka, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, "Satughlabun, kalian akan dikalahkan, jangan sombong. Kalian akan dikalahkan, wa tuhsyaruna ila jahannam, dan nanti kalian akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam jahannam wa bi'sal mihad." Dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sungguh telah nampak nyata di depan kalian ayatun, tanda-tanda kekuasaan Allah tentang kebenaran apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi fi'atainil taqata, pada dua pasukan besar yang sudah bertemu. Yang dimaksud siapa? Pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan Quraisy di perang Badar. Ini kalian melihatnya ru'yal ain, dengan mata kepala kalian melihatnya, kata Allah. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Satu kelompok mereka berperang karena Allah Subhanahu wa taala, dan kelompok yang lain mereka adalah orang-orang yang kafir. Yarawnahum mithlaihim ru'yal ain. Kalian melihat perbedaan dua kelompok itu dengan mata kepala kalian sendiri. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan pasukan yang berjihad di jalan Allah ini kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya itu ada pelajaran, ada ibrah bagi orang-orang yang memiliki akal, akal fikiran. Allah turunkan ayat ini. Nah, setelah itu inilah sebab pertama kenapa terjadinya perang Bani Qainuqa. Apa yang terjadi setelah itu nanti akan kita selanjutkan. Kita sebutkan terlebih dahulu sebab yang kedua. Sebab yang kedua kenapa terjadinya perang Bani Qainuqa. Insya Allah semuanya nanti benar sesuai dengan riwayat yang ada. Nah, sebab yang kedua juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang ketujuh halaman yang keempat. Beliau menukilkan dari Al-Imam Ibnu Hisham menyebutkan sanadnya. Dzakara Abdullah Ibnu Ja'far Ibnu Abdurrahman Ibnu Al-Miswar Ibnu Makhramah an Abi Aun qala kana min amri Bani Qainuqa. Sebab terjadinya perang Bani Qainuqa. Anna imra'atan minal Arab qadimat bihalbin laha. Ada seorang wanita bangsa Arab datang ke pasar Bani Qainuqa. Bihal bin laha, di sini ada beberapa riwayat, ada yang menyebutkan dengan hak tanpa titik. Kalau bihal bin laha berarti dia membawa susu untuk dijual di pasar Bani Qainuqa. Riwayat yang lain menyebutkan bijal bin laha atau bijila bin laha, afwan. Kalau dengan lafaz jilab, maka yang dimaksud adalah perempuan ini datang dengan menggunakan jilbab tertutup, jilbab panjang, abaya panjang. Nah, dia datang ke pasar. Faba'athu bisuqin Bani Qainuqa wa jalasat ila sa'irin hunaka minhum. Menurut riwayat yang dengan tanpa titik halab, dia membawa susunya kemudian dijual. Setelah ada hasil dari menjual susu, dia mendatangi tukang emas. Paham ya? Tukang emasnya tadi bangsa Arab atau Yahudi? Yahudi. Ini dengan lafaz halab. Kalau dengan lafaz jilab, maka dengan pakaian besarnya dia mendatangi tukang emas. Jadi beda riwayat, beda kisahnya. Beda titik saja sudah beda kisahnya. Intinya kita ambil di tukang emas. Nanti kejadiannya ada di sini. Nah, ketika wanita ini mendatangi salah satu so'il, salah satu tukang patri emas dari Yahudi, dia hendak membetulkan perhiasannya. Hendak membetulkan perhiasannya. Nah, ketika dia mendatangi so'il Yahudi ini, tukang patri emas Yahudi ini, si Yahudi ini menggoda wanita itu. Dia meminta untuk membuka hijabnya. Membuka cadar atau membuka apa namanya? Nah, di sini juga ada dua riwayat yang berbeda. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa tukang emas ini yang kemudian berbuat sesuatu. Jadi dia mengambil ujung jilbab wanita itu ketika wanita ini tidak sadar, diambil ujung jilbabnya kemudian diikat. Ini wanita tadi kan duduk, duduk di kursi menunggu. Pasar zaman dulu seperti itu. Diikat ujung jilbabnya. Riwayat yang kedua mengatakan bahwa ketika wanita ini sedang berhadapan dengan tukang patri emas itu, ada Yahudi yang lain, dia meletakkan baju besinya di ujung jilbab wanita itu. Baju besi beratnya ditaruh di ujungnya. Kemudian mereka menunggu. Setelah selesai pembuatan emasnya, wanita ini berdiri. Nah, ketika dia berdiri, ujung jilbabnya tadi kan tertali atau tertahan baju besi, tersingkaplah semua auratnya karena ketarik bajunya. Baju zaman dahulu bukan seperti sekarang. Zaman dahulu jahitannya bukan jahitan enak seperti sekarang, kan susah lepasnya. Zaman dahulu mudah lepas. Nah, ketika wanita ini berdiri, tersingkap sau'atahu, auratnya tersingkap. Dia pun kemudian menangis dan berteriak, didengar oleh seorang muslim yang ada di pasar itu. Kemudian seorang muslim ini mendatangi tukang patri emas, kalau dengar riwayat yang pertama. Dia hajar tukang patri emas itu sampai mati. Yang kedua, kalau riwayat orang yang meletakkan baju apa namanya tadi? Baju besi, dia hajar baju yang meletakkan baju besi itu sampai mati. Nah, melihat Yahudi mati, di situ kan kebanyakan pedagang-pedagang Yahudi. Mereka pun kemudian mengeroyok muslim yang satu ini tadi, yang membela wanita, wanita Arab tadi. Dikeroyok sampai mati juga. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Mafhum? Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, tidak ada kaitannya dengan dua kisah di atas tadi. Sebab yang ketiga, mereka mengatakan bahwa sebab terjadinya perang Bani Qainuqa adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat yang menyebutkan tentang keinginan Yahudi Bani Qainuqa untuk membatalkan perjanjiannya dengan Nabi. Jadi Allah yang mengkhabarkan. Mereka berbisik-bisik di dalam bentengnya, tapi Allah yang kabarkan kepada Nabi kalau Bani Qainuqa ingin membatalkan perjanjiannya. Ayat apa itu? Ayat di dalam surat Al-Anfal 58. Apa ayatnya? Wa imma takhafanna. Terus? Terus? Baik. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan. Wahai Nabi, ketika engkau takut ada satu kaum yang mereka mengkhianati perjanjiannya, fambid ilaihim ala sawa, maka cabutlah perjanjian itu dengan kejujuran. Innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Jadi menurut pendapat yang ketiga ini, sebab yang ketiga inilah murni turunnya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan kepada Nabi kalau Yahudi Bani Qainuqa ingin membatalkan perjanjiannya, mengkhianati perjanjiannya. Allah memerintahkan tadi, fambid ilaihim ala sawa, cabut saja perjanjian dari mereka itu, tetapi dengan cara yang baik, dengan kejujuran. Kenapa? Kita tidak membatalkan kecuali karena mereka berniat untuk membatalkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah, ini tiga sebab setidaknya dari ringkasan yang disebutkan oleh para ulama tentang sebab terjadinya perang Bani Qainuqa. Al-Imam Ibnu Ishaq, beliau menyebutkan ketiga sebab ini di dalam kitab beliau. Sementara Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Abu Ja'far At-Tabari, beliau hanya menyebutkan sebab yang pertama dan yang ketiga. Al-Imam Ibnu Katsir hanya menyebutkan sebab yang pertama dan sebab yang kedua. Taib, kita lanjutkan. Kemudian, setelah itu, Nabi SAW mendatangi perkampungan Bani Qainuqa. Ketika mereka tahu bahwa tantangannya kok disambut oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, saat itu beliau membawa 200 pasukan. Beliau membawa 200 pasukan, 200 sahabat. Sementara jumlah Yahudi berapa? Bani Qainuqa termasuk kabilah besar. Ada dua riwayat, nanti tergantung dari kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang pertama mengatakan bahwa mereka berjumlah 400 orang. Riwayat yang kedua, mereka berjumlah 700 orang. Tayyib. Intinya lebih banyak, sementara Nabi hanya membawa 200. Tapi melihat 200 orang yang datang kung benteng itu, terus ditunggui sampai 2 minggu lamanya, 15 hari. 15 hari dikepung oleh Nabi SAW. Mulai kapan dikepung? Mulai tanggal 15 Syawal. Tanggal 15 Syawal sampai disebutkan hingga tanggal 1 atau tanggal 2 Dzul, apa setelah Syawal? Dzul, ah? Kok lompat. Setelah Syawal Dzulqa'dah. Jadi dari tanggal 15 Syawal sampai tanggal 1 atau tanggal 2 Dzulqa'dah, Nabi SAW mengepung benteng itu. Setelah 15 hari lamanya, mereka pun dengan sendirinya menyerahkan diri, keluar mengutus utusan untuk berdamai dengan Rasulullah SAW. Setelah itu, apa yang terjadi? karena mereka sendiri yang menyerah, tidak ada bukti dari apa yang mereka kowar-kowarkan di sebab pertama tadi. Buktinya ketika didatangi oleh Nabi SAW hanya dengan 200 pasukan, sementara mereka minimalnya 400 orang, tidak berani. Ternyata mereka adalah penjahat perang juga, tidak berani berhadapan. Lalu Nabi SAW pun ketika itu ingin untuk mengikop mereka semua, memberikan sanksi kepada mereka semua, yaitu laki-laki yang mereka menginginkan dan bersiap-siap untuk berperang, semuanya dipenggal kepalanya, dan menyisakan hanya wanita dan anak-anak. Tapi hukum syariat memang seperti itu, disisakan demikian. Tetapi kemudian mendengar berita itu, Abdullah bin Ubay bin Salul mendatangi Nabi SAW. Siapa Abdullah bin Ubay? Rasul Munafikin, pentolannya kaum munafik di Madinah. Dia termasuk salah satu pemimpin atau sadah, salah satu apa namanya pemimpin dari Khazraj. Nanti ada apa namanya Ubadah bin Shamit. Beliau juga naqib. Beliau juga salah satu pemimpin dari Khazraj. Allah akan menurunkan ayat berkaitan dengan dua orang yang berbeda ini. Bagaimana cara mereka menyikapi Bani Qainuqa? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mendatangi Rasulullah SAW karena merasa sebagai sekutu dari Bani Qainuqa. Mendatangi Nabi SAW lantas mengatakan kepada beliau, "Ya Muhammad, ahsin fi mawali." Tidak disebutkan ya Rasulullah, padahal dia kemarin-kemarin masuk ke dalam Islam. Tapi memang dasar dia tidak mau masuk Islam dari hatinya, hanya menyembunyikan kekafirannya, menampakkan seolah-olah sebagai kaumnya Muhammad SAW. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, ahsin fi mawalaya. Berbuat baiklah pada mawaliku." Maksudnya pada sekutu-sekutuku. Berbuat baiklah pada mereka. Rasulullah SAW tidak menghiraukan apa yang diminta oleh Abdullah bin Ubay. Beliau tetap berjalan. Lagi Abdullah bin Ubay mendatangi Nabi SAW dan meminta dengan hal yang sama. "Wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada mereka sekutu-sekutu." Tidak digubris oleh Nabi SAW. Beliau tetap maju ke depan. Yang ketiga kemudian, sampai Abdullah bin Ubay melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, melakukan sesuatu yang kurang ajar kepada Nabi SAW. Di sini ada dua riwayat. Yang pertama, riwayat menyebutkan bahwa dia memegang jaib. Jaib dalam bahasa Arab itu ima kantong atau kerah baju. Zaman dahulu namanya jaib. Nah, itu dipegang oleh Abdullah bin Ubay. Begini. Bayangkan, seorang Nabi di seperti ini kan. "Ya Muhammad," minta dengan keras. Sambil ditarik dengan keras oleh Abdullah bin Ubay. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwa ketika itu Nabi memakai baju besi. Nah, baju besinya itu yang diangkat oleh Abdullah bin Ubay. Pegang dua, diangkat Rasulullah SAW. Dan keras ini Abdullah bin Ubay melakukannya. Kemudian Nabi SAW, beliau hanya mengatakan, "Arsil nih, lepaskan aku." Tidak dilepaskan. Dua kali Nabi SAW meminta, "Arsil nih, lepaskan aku." Tidak dilepaskan. Ketiga kalinya Nabi SAW meminta, "Arsil nih, lepaskan aku." Abdullah bin Ubay tetap tidak melepaskannya, bahkan justru mencengkramnya lebih kuat. Lalu setelah tiga kali Nabi SAW meminta, Abdullah bin Ubay mengatakan, "La wallah, tidak demi Allah." Sumpah. Lihat Nabi SAW bagaimana sumpahnya seorang munafik. Beliau melihat sumpahnya, bukan orangnya. Lihat bagaimana pelajaran Nabi SAW menghormati syariat dengan menghormati sumpah. Ketika Abdullah bin Ubay bersumpah, "La wallah, tidak demi Allah, hatta tuhsin fi mawalaya, aku tidak akan lepaskan sampai engkau berbuat kebaikan kepada sekutu-sekutuku itu." Arba'u mi'ata hasir wa thalathu mi'ata dari', mereka itu ada 400 orang tidak bersenjata, hanya 300 saja yang mereka memakai baju besi. Nah, dari riwayat inilah para ulama mereka mengatakan bahwa jumlah Yahudi Bani Qainuqa ketika itu ada 700. Tetapi mereka yang lain mengatakan bahwa jumlahnya mereka hanya 400. Abdullah menyebutkan dari 400 itu hanya 300 saja yang bersenjata, 100 tidak. Al-muhim itu, intinya itu, 400 atau 700. Lebih banyak dari pasukan Nabi SAW. 400 orang, 300 dari mereka berbaju besi. "Qad mana'uni minal ahmari wal aswad, tahsiduhum fi ghadatin wahid." Mereka yang selama ini membela dan melindungi aku dari segala mara bahaya, hari ini engkau ingin menghancurkan mereka hanya dalam satu waktu pagi. Ingin dipenggal semuanya. Lalu kata Abdullah bin Ubay, "Inni wallah umru'un akhsyad dawair." "Ya Muhammad, sungguh demi Allah, aku ini adalah orang yang tidak menginginkan perpecahan. Aku orang yang takut terjadinya kekacauan di Madinah." Nah, setelah mendengarkan itu dua kali Abdullah bin Ubay sumpah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau menghormati sumpahnya. "Lepaskan." "Humlaka." Setelah dilepaskan, Nabi SAW mengatakan, baiklah, mereka milikmu. Artinya apa? Saya bebaskan. Tapi dengan syarat, hukumannya tetap berlaku. Apa hukumannya? Mereka semua diusir dari kota Madinah. Tidak boleh lagi tinggal di Madinah. Baik. Tetap berlaku hukumannya. Nah, kemudian Nabi SAW memberikan waktu 3 hari kepada mereka. Agar setelah 3 hari, tidak terlihat lagi satu Yahudi Bani Qainuqa yang masih ada di Madinah. Keluarlah mereka selama 3 hari itu. Dengan syarat juga, tidak boleh membawa barang-barangnya. Karena barang-barangnya menjadi ghanimah, menjadi harta rampasan. Ini syaratnya Nabi Muhammad SAW. Tidak dibunuh tapi pergi. Dan jangan membawa apapun. Sama seperti ketika mereka datang ke Madinah, mereka juga tidak membawa apapun. Jadi mereka memang tidak punya harta benda. Karena mereka hanya sekedar penjual jasa. Jasa perbaikan emas. Jadi diusir semuanya oleh Nabi SAW. Mereka diusir harus sampai masuk ke daerah Syam. Tidak boleh ke dekat-dekat Madinah. Tayyip. Nah, ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Dia salah satu pentolan atau kepala suku lah dari kabilah Khazraj. Termasuk juga pemimpin Khazraj adalah Ubadah ibn Shamit. Siapa beliau? Sahabat Nabi SAW. Beliau adalah Ahadun Nuqaba, salah satu nakib yang ditunjuk oleh Nabi SAW ketika Bayat Aqabah pertama dan Bayat Aqabah yang kedua, yang mengurusi urusan Khazraj yang masuk ke dalam Islam. Nah, yang dilakukan oleh Ubadah bin Shamit berbeda dengan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Padahal sama-sama halif, sama-sama sekutu, sama-sama ada ikatan perjanjian. Ubadah bin Shamit juga ada ikatan perjanjian. Tapi karena mereka melanggar perjanjian dengan Nabi SAW, Ubadah bin Shamit melepas perjanjian dengan mereka. Beliau mendatangi Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, Ya Rasulullah, atawallallaha wa rasulahu wal mu'minin. Wahai Rasulullah, aku membela Allah, aku membela Rasulnya, dan aku membela kaum mukminin. Tidak membela mereka sebagai sekutu lama. Kalau mereka berbuat salah, ya tetap salah. Saya akan membela Allah subhanahu wa ta'ala. Berbanding terbalik dengan sikap dari Abdullah bin Ubay. Nah, dari dua sikap yang berbeda ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 51 sampai ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya, ba'duhum awliya uba'ud. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil Yahudi dan Nasrani itu sebagai awliya, sebagai teman-teman dekat, sebagai orang yang saling tolong-menolong. Ba'duhum awliya uba'ud. Mereka akan menjadi penolong dari sesamanya. Termasuk juga munafikin. Kalau mereka menolong Yahudi, ya mereka akan sama dengan mereka. Tayyib. Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Engkau akan mendapati orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yusari'una fihim, mereka akan terburu-buru datang kepadamu ya Muhammad, yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Wahai Muhammad, kami ini khawatir untuk terjadinya kekacauan. Ucapan siapa ini tadi? Ucapan Abdullah bin Ubay, dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sementara yang kedua, wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sementara siapa orang yang mereka yatawallallah, menjadikan Allah, menjadikan Rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman sebagai teman-teman dekat, saling tolong-menolong dengan mereka, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya hizbullah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Mengawasi jalannya pengusiran orang-orang Yahudi ini. Selama 3 hari itu Ubadah bin Shamit yang mengawasi di depan gerbang mereka. Hari pertama berapa yang keluar, jangan sampai ada yang membawa barang-barang. Hari kedua demikian juga. Hari ketiga memastikan agar tidak ada satu orang pun yang masih tersisa dari Bani Qainuqa, kecuali yang masuk ke dalam Islam. Nanti ada beberapa yang masuk ke dalam Islam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahmakumullah, peristiwa peperangan Bani Qainuqa. Tayyib. Jadi pada dasarnya memang tidak ada layal qaidan. Dalam peperangan ini, Ghazwah Bani Qainuqa ini, tidak ada konfrontasi, tidak ada pertempuran. Nah, melihat mereka hanya mengepung, kemudian Bani Qainuqa diusir. Sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, kali ini tidak ada peperangan, apakah bisa disebut dengan Ghazwah? Pertanyaan yang sama ke antum semua. Bisakah ini disebut dengan Ghazwah? Hah? Bisakah pertempuran ini disebut dengan Ghazwah? Beliau tidak ada peperangan, hanya mengepung benteng Bani Qainuqa dan mengusir mereka pada akhirnya. Bisakah disebut dengan Ghazwah? Bisa. Kenapa bisa? kembali kepada definisi asal ghazwah. Ghazwah adalah pasukan di mana Nabi SAW ikut serta keluar bersamanya. Terjadi peperangan atau tidak terjadi peperangan. Nabi SAW menjawabnya demikian. Iya, hadza ghazwatu bani Qainuqa. Nabi SAW sendiri yang menamakan ini adalah perang Bani Qainuqa. Beliau menamakannya ghazwah. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah tentang kisah peperangan Bani Qainuqa. Insyaallah selanjutnya akan kita lanjutkan potongan bait yang terakhir. Sebetulnya pendek. Beliau hanya ingin menyebutkan tentang kisah Idul Adha pertama kali. Itu terjadi setelah perang Bani Qainuqa. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.